من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وآتني محبتك ومعرفتك. Yang kelima, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiat yang diucap secara terbata-bata pada ujung usia Rasulullah adalah as-shalah, as-shalah. Salat, salat kita Rasul. Dan enggak cuma Rasul wasiat. Dalam surat 2 ayat 238 Allah berfirman, "Hafizu as-salawati was-salatil wusta." Jagalah salat. Jagalah seluruh salat dan jagalah salat asar, salat pertengahan. Qumulillahi qanitina, berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam khusyuk, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Salat amat penting. Kalau seluruh ibadah Allah sampaikan lewat Jibril pada Rasul di bumi untuk terima ibadah salat, Anda sudah tahu Rasul melakukan Isra Mi'raj langsung menghadap Allah dan Allah perintahkan salat 50 waktu dalam sehari. Dan adegannya kita sudah tahu bagaimana dari 50 itu kemudian didiskon jadi 5 dalam sehari. Dan dalam sebuah diskusi Allah berfirman, siapa yang melaksanakan 5 kali sholat dalam sehari, maka di sisiku dia sudah melakukan 50 kali sholat. Maka meninggalkan sama, meninggalkan 5 waktu sama saja meninggalkan 50 waktu dalam sehari. Dan Anda tahu prestasi yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Hal pertama yang bakal Allah tanya nanti di hari kiamat bukan apa-apa. Yang pertama cuma satu. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Hal pertama yang bakal dihisab dari seorang hamba di hari kiamat bukan jabatan, bukan harta, bukan ilmu pengetahuan yang Anda miliki, bukan. Tapi apa? Salat. Jadi begitu dahsyatnya itu. Hingga Rasul juga ngomong as-shalatu imamuddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha qamatin, siapa yang menegakkan salatnya maka agamanya pasti bagus. Aman tarokah fakat hadamati, siapa yang suka ninggalin sholat pasti agamanya hancur. Dan dalam hadis lain Rasul mengatakan, mentala ke sholat temutami, dan siapa yang sengaja meninggalkan sholat fakat kafara jihad, sungguh dia sudah kafir secara tanpanya. Ninggalin sholat sekali aja sudah kafir. Jadi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, itu ada beberapa ayat dan hadis yang disebutkan hingga persepsi kita sama bahwa oh rupanya hal yang paling penting dalam hidup ini cuma sholat. Hingga kalau Anda melihat bagaimana Rasul dan para sahabat naklukin dunia, mereka gak bisa baca, mereka gak bisa nulis, gak pernah lulus ya PhD di mana-mana, enggak. Tapi dunia takluk sama mereka, apa sebabnya? Oh kalau mereka sholat, gak ada cerita sebentar. Kalau Anda lihat kitab-kitab tentang fikih Turos, Anda bakal tahu bagaimana sholat Rasul dan para sahabat. Jadi kalau sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Jadi para sahabat meriwayatkan, kami usai sholat bersama Rasul maka langit sudah terang. Sholat zuhur enggak ada bunyinya kayak saya tadi itu, jadi enggak kedengeran. Jadi tidak ada riwayat surat apa yang dibaca sama Rasul. Namun seorang sahabat menyampaikan asar, dia berkisah, saya ikut sholat zuhur bersama Rasul di masjid beliau, maka tiba-tiba saya pengen buang hajat. Rumahnya di daerah Baqi, yang sudah pernah umroh tahu barangkali daerah Baqi. Maka sahabat ini pergi ke daerah Baqi. Itu kelihatannya dekat, tapi kalau kita jalan kira-kira 500 meter kan. Orang ini pulang pergi 1 kilo, belum lagi waktu buang hajat, belum lagi ngambil air wudhu. Balik lagi dia ke masjid Rasul, dia dapati Rasul dan para sahabat masih dalam rokat pertama. Tadinya gue mau praktekin disini barusan. Nah, asar begitu. Maghrib surat Al-A'raf 200 ayat lebih. Jadi panjang-panjang kesolatnya. Isya saja. Yang saya sabit nulis dalam kitab fikih sunnah, Rasul biasanya baca, nah dipendekin sama Rasul. Di Rasul baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tapi ini sunnah yang ini dipakai sama umat. Subuh Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, zuhur kuliyakulhu, asar kuliyakulhu, maghrib. Ini sunnah ini dipakai sama kita. Jadi ustaz, kalau antum jadi orang norak tuh nanya tuh, ustaz Kalau kayak begitu sholatnya panjang-panjang, lalu gimana mereka menjalankan kehidupan? Kapan waktu nyari nafkahnya? Nah, ini nih, dengerin. Pokoknya siapa yang tunduk sama Allah, dunia Allah bikin tunduk buat dia. Terus sudah. Tapi siapa yang ngejar dunia, boro-boro Allah, dunianya juga kabur terus. Karena sholat kita sebentar, cuma 5 menit kayak tadi barusan, dia nggak terima kepada Allah. Jadi bagiannya dikit tuh. Tapi kalau sholatnya panjang, itu dan soft time tuh, geraknya waktu ditahan sama Allah hingga berkah banyak bisa dilakukan. Sholatnya panjang tapi pikiran cemerlang, ide-ide dahsyat, amal singkat, umurnya juga sama kira-kira sama kita, 63 tahun Rasul. Tapi subhanallah, sudah semuanya dunia ditaklukkan. Bahkan perjuangannya sampai sekarang itu amal masih terjalan. Maka nah itu cuma satu aja, jagain sholat dua. Dan anda mengetahui hantulimah rahmati Allah, gerakan sholat itu menakjubkan. Jadi selain buat kesehatan, secara ilmu psikologi, ilmu tentang neuron, kemudian proton, kemudian elektron segala macam, wah pokoknya sudah terlalu bias, kajiannya sudah banyak, belum lagi ilmu gerakan sholat, nggak ada habis-habisnya kalau dikaji. Dan jutaan buku sudah hadir di dunia ini tentang urusan sholat doa. Tapi untuk saya yang terlibat, coba perhatiin aja orang sholat, apalagi kalau sholat berjemaah kayak kita barusan. Tepat waktu, sholat di masjid itu indah. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian aja indah. Jangankan Allah yang mandang dari atas. Saya sama istri lagi di sebuah mall, mallnya mall sepi, udah banyak toko yang tutup. Saya lagi makan, maka tiba-tiba kemudian saya ngeliat ada seorang SPJ. Nah, dia sholat, dia pakai jilbab di lorong, coba bayangin. Sholatnya di lorong antara toko yang pada tutup-tutup itu. Dia sholat sendirian di mall, musiknya pun jalan terus. Tapi dia ruku, dia sujud, saya yakin pasti kagak khusyuk, dia berisik. Anak-anak yang mati lima rahmati Allah, saat dia lagi makan, saya coba lagi, saya coba lihat tuh gerakannya. Masya Allah, dia sholatnya di lorong, belum tentu khusyuk, gak berjamaah, apalagi jauh dari masjid. Itu aja bilang, luar biasa ya, menakjubkan. Gimana kalau dia sholatnya tepat waktu, sholatnya di masjid, berjamaah, pasti lebih menakjubkan. Dan rahmat Allah pasti turun. Makanya hutan lima seperti Allah Subhanahu Wa Taala cukup kali ya, sudah pada paham? Jadi hutan lima seperti Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak udah saya cerita belum, ada seorang ibu yang murtad kemudian jual rumah, sudah cerita sini belum? Belum. Kalau cerita aja belum mengaku belum semua. Ini saya ngaji di Pondok Indah, habis ngaji di sebuah perumahan di Pondok Indah, maka kemudian ibu-ibu semua, seorang ibu datang ke saya, dia cerita, Ustaz, itu ceritanya Ustaz gua banget. Maksudnya Bu, saya di sini Ustaz, bukan nama asli. Saya gini Ustaz, pernah muslimah, pernah murtad juga Ustaz. Terus sekarang, ya muslimah Ustaz, dia ngomong gitu. Terus apa yang mau disampaikan? Gini Ustaz, saya masuk Islam tuh gara-gara akhlak suami saya luar biasa dahsyat tuh. Jadi saya jatuh hati sama dia, dan subhanallah, saya begitu dipinang sama dia, saya dengan ikhlas saya masuk Islam. Oh, karena akhlaknya, karena hebatnya Islam itu dari akhlak yang dipancarkan. Tapi subhanallah, sudah menikah 8 tahun, saya punya putri 2, yang satu 6 tahun, satu lagi 4 tahun. Saya ngerasa kok Islam gini-gini aja, rupanya dia masuk Islam enggak mendalami, dia cuma hanya kulitnya saja. Hingga saya bosan juga, pengen saya balik lagi ke agama saya. Maka sudah 8 tahun menikah, saya murtad Ustaz. Saya keluar dari agama Islam. Wah, suami saya menangis-nangis Ustaz. Dia gak ngebayangin nasib saya nanti di akhirat. Kalau pokoknya setiap hari nangis, dia doa. Kadang-kadang kalau saya bangun malam, saya dengar dia ngerintih lagi tahajud. Maka subhanallah, betul dalam sebuah adegan hidup sore hari itu, saya sama dua putri saya main-main di halaman Ustaz. Kita lari-lari, ketawa, main ayunan, sampai kita capek, kita ngos-ngosan duduk tuh di rumput. Karena saking bahagianya, saya ngomong gini, enak sekali ya nak hari ini. Iya mama, kata anak saya, mudah-mudahan nih kebahagiaan ini akan abadi buat kita sekeluarga, kata saya kepada anak saya. Ya anak saya yang 4 tahun ngomong gini, enggak lagi ma, kagak mungkin selamanya. Emang kenapa deh, tanya saya kepada anak saya yang kecil. Yang sulung saat yang tua umur 6 tahun ngomong gini, ya mama kan gak mungkin masuk surga, kata Tuhan, mama kan bukan hamba Allah. Tiba-tiba saya kaget Ustaz. Itu momen hidayah Allah ingetin lagi ke saya. Tapi rupanya begitu saya mulai tersadar, tiba-tiba kemudian setan bisikin saya, ini pasti doktrin suami ngomong gitu supaya saya balik lagi ke agama Islam. Maka saat itu saya langsung marah, maka kemudian saya berjanji nanti kalau suami pulang saya mau lapar. Menurut saya. Itu pada maghrib suami pulang dalam capek, letih. Itu saya sambut dengan marah-marah, saya ngomel-ngomel dengan suara tinggi. Subhanallah, dalam kondisi capek itu saya berharap dia kesulut, dia kepancing. Tapi rupanya enggak, dia tetap senyum aja, dia dengerin saya. Lama-lama saya capek sendiri Ustaz, marah dong sendiri. Maka begitu saya capek, saya ngomong gini, yaudah mas, yang benar memang agama kamu ajaran kita. Terus gimana mas? Yaudah saya masuk lagi deh Islam. Wah gampang banget tuh, dia keluar masuk gitu. Maka begitu saya ngomong saya masuk lagi Islam, ya Allah, dia girang, dia peluk saya Ustaz. Dia nangis di pelukan saya. Kemudian dia ngomong, mah kita syukuran yuk. Apa syukurannya? Sholat isya berjamaah. Jadi suami saya gak pergi ke masjid, dia sholat isya, imamin saya. Mulai dari takbiratul ihram nangis Ustaz dia sholat. Sementara saya biasa-biasa aja sholat saya. Dan subhanallah, begitu kami sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Suami zikiran, dia doa. Sudah selesai, dia berdiri. Dia nengok belakang gitu. Begitu dia nengok belakang, rasa saya dia pasti mau ngajakin sholat ba'diyah. Tapi saya pura-pura Ustaz, saya begini. Dia kira saya doa. Emang ibu begitu ngapain? Saya nggak doa Ustaz, saya lagi nantangin Allah. Nantangin Allah gimana? Saya ngomong Ustaz saat itu, ya Allah, kalau engkau Tuhan yang maha kuasa, mampu melakukan segalanya, buat ya Allah, tunjukkan kuasamu, buat rumah yang sial ini laku terjual. Saya ngomong, rumah sial bu? Iya, maksud ibu rumah sial apa? Saat itu Ustaz, rumah saya itu di Kelapa Gading. Kelapa Gading banyak orang non pribumi, betul kan? Rumah saya Ustaz, udah diiklanin 7 bulan di koran, boro-boro orang datang, nelfon pun enggak. Kenapa emang bu? Karena rumahnya tanahnya miring Ustaz. Jadi kayak sejarah ini nih, tanah rumahnya lempang, dia miring gitu. Kata orang non pribumi, itu secara feng shui sial. Jadi boro-boro orang ngeliat, nelfon aja enggak Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, gak cuma itu sial. Rumah saya nomor 4. Ada yang tahu nomor 4? Hah? Menurut mereka itu Ci. Ci tau apa? Mati. Maka udah, begitu dicantumin nomor 4, udah. Gak ada yang nelfon. Jadi 7 bulan kita berharap kita mau rumah itu laku, kita pindah ke tempat yang lain, gak laku. Maka subhanallah, saat itu saya nantangin Allah, ya Allah, tolong kau Tuhan yang segala maha kuasa, mampu melakukan segalanya, tunjukkan kuasamu di hadapanku ya Allah, buat rumah yang sial ini terjual. Dari malam itu Ustaz, mulai dari doa saat itu sampai malam saya tungguin apa kajiban yang Allah diterima buat saya yang masuk Islam. Besok pagi gak ada Ustaz, suami berangkat ke kantor, saya berangkat ke toko saya. Subhanallah, sampai jam 4 sore saya tungguin, gak datang. Yang datang malah suami saya. Dia saking girangnya, dia jemput saya di toko saya. Jadi dia pamit dulu dari kantornya, jemput saya, jadi pulang lebih dulu. Begitu sampai di toko saya nanya, mas, ada yang nanyain rumah gak? Suami saya malah nanya balik, emang kamu pas yang iklan kemarin? Enggak. Saya bilang, kata si Desi, oh ngawur kamu mah. 7 bulan kita pasang iklan aja gak ada yang nelfon, apalagi kita pasang iklan, orang tahu dari mana. Begitu suami saya jawab dalam hati saya, ya Allah, engkau bukan Tuhan yang maha kuasa. Nanti yang hotel 5, hati Allah, 4:30 Ustaz, kita pulang ke rumah. Begitu kita tiba di rumah, masya Allah, 4:30 saat saya ganti baju sama suami ini di kamar, bertukar cerita pengalaman yang kami lakukan hari itu. Maka tiba-tiba kemudian di gerbang pintu ada perempuan, Ustaz, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lirik dari jendela, itu perempuan Ustaz, pakai jilbabnya panjang. Itu jilbabnya warnanya lusuh. Maka kemudian saya keluar dari kamar, kemudian saya panggil pembantu, saya kasih duit 1000. Nih, kasih sedekah sama perempuan itu. Maka gak lama, pembantu saya ngetok pintu. Bu, itu bukan minta-minta, katanya mau lihat rumah. Emang dijual rumah ini? Maka begitu ngedengar pembantu ngomong gitu, langsung Allah Akbar, Astagfirullah, kaget Dewi, si Desi itu. Maka kemudian Desi langsung ngambil kerudung, dia keluar, dia buka pintu. Maka subhanallah Ustaz, itu perempuan saya tunjukin ruangan depan, dia ngomong subhanallah, di rumah cocok banget, setiap kamar enak benar di rumah, subhanallah, dia tasbih terus. Itu perempuan ngomong ini, Bu, ini rumah mau dijual cepat apa lambat? Mau dijual cepat, berapa harganya? Berapa kita warisan? Dia ngomong ini, Bu, boleh gak besok pagi kita ke notaris? Itu kaget yang luar biasa saya. Maka besok pagi kata desi, saya suami berangkat. Itu ibu transaksi rumah gak ngajak suaminya, dia sendirian aja. Maka udah selesai, kita transaksi udah beres, akte udah dibuat. Maka kemudian ngobrol, desi nanya gini, Bu, ibu tahu dari mana rumah kami dijual? Kita gak pasang listing, kita gak pasang iklan. Ibu ini kemudian ngomong, dua malam yang lalu, kata ibu dengan santai. Habis sholat bisa sama suami saya, ngerasa gerak, ini kok panas banget di Jakarta, kata suami. Kita ngobrol di teras, ibu. Maka suami istri ngobrol di teras. Suami saya ngobrol, saya dengerin doang, kata ibu. Maka subhanallah, karena suasana panas meski di luar, ini ibu ngambil dari bawah meja, orang. Saya kipas-kipas, kata ibu. Udah pegal kipas-kipas, maka kemudian buka itu. Buka, lihat iklan baris rumah ibu. Simpel. Maka kemudian desi ngomong gini, Bu sebentar, ibu jam berapa? Ngobrol di teras malam itu. Saya setengah delapan, kata ibu dengan santai. Terus itu koran edisi kapan? Rasa saya sih edisi kira-kira 5-7 bulan yang lalu. Orang saya sudah berhentiin langganan koran. Anda tahu yang terima kasih Allah. Habis dapat jawab gitu, langsung desi ngomong gini, Allahu Akbar, pingsan. Tum. Entah yang kelima, berarti Allah subhanahu wa ta'ala, wah jadi berapa itu urusan? Ini kenapa dapat duit langsung pingsan gitu? Maka yang kelima, berarti Allah dibangunin sama suaminya, dibangunin sama ibu notaris. Maka begitu siaga, begitu sudah terjaga, ditanya, kenapa kamu kok mau mau takbir kemudian pingsan? Dia sih ngomong, mas, aku sudah berapa bulan murtad keluar dari agama Allah. Malam itu aku menyatakan ikut agama kamu lagi. Kamu ajar aku sholat. Aku sudah lupa bacaannya. Aku gak usul. Dan usai kamu pimpin sholat, kamu nangis-nangis, kamu zikir, kamu doa, kemudian kamu berdiri, kamu nengok belakang gak? Iya. Kamu pengen sholat badi? Iya. Kata suami, kamu lihat aku dalam kondisi apa? Aku lihat kamu lagi doa. Bukan, itu bukan doa. Saat itu aku nantangin Allah. Aku bicara, ya Allah, kalau engkau Tuhan yang maha kuasa, mampu melakukan segalanya, buktikan kuasamu, rumah yang sial ini laku terjual. Pada saat yang sama, mas, itu kalimat rupanya Allah angkat. Pada saat yang sama Allah pantulkan, siapa yang buat suami istri ini? Ini ibu yang beli. Siapa yang buat mereka merasa kegerahan habis sholat isya persis seperti kita? Siapa yang membuat mereka berdua bergerak ke teras rumah? Siapa yang menuntun tangannya, mas, hingga ngambil itu tumpukan koran lama untuk kipas-kipas? Dan siapa yang nuntun matanya untuk melihat iklan kita yang paling sudah 7 bulan yang lalu? Allah Akbar. Sekali sholat ikhwah, hanya sekali sholat, bagi Allah sudah mengagumkan. Tebak, hanya sekali sholat bagi Allah sudah mengagumkan. Datang. Apalagi orang yang senantiasa jaga sholat, luar biasa. Ya, kalau kalian melihat orang-orang ya'tadus sholat, membiasakan diri pergi ke masjid untuk sholat, fashadu alaihi bil iman, maka saksikan bahwa dia orang beriman, kata Rasul. Saya ceramah di gedung Erickson Pondok Indah, seberang masjid. Kajian asar, auditorium yang seluruh karyawannya hadir. Maka usai kajian itu, beberapa orang merumpul maju ngobrol saya, kemudian bicara lah mokok, ini nama asli mokok, ngomong gini, Ustaz, insya Allah, Ustaz udah ngomong gitu, itu saya ngerasain, Ustaz, nah mokok sorga, Ustaz, sorga, jadi kalau jadi hamba Allah, sorga ada berasa di sini. Maksudnya mokok, Ustaz sebut TV nasional mana yang ada di Indonesia yang saya belum pernah kerja, hampir seluruhnya. Umur saya 20 tahun lebih, Ustaz, saya pakai kerja di TV. Karena ekspertis saya sudah lumayan Ustaz, maka subhanallah, saya dibajak selalu tuh. Dibajak dari satu perusahaan-perusahaan lain. Maka saya cuma ngeliat, mana yang ngasih fasilitas lebih menarik, gaji lebih besar, saya pindah. Jadi orang pindah-pindah terus. Ustaz mau tahu apa yang saya cari? Yang saya cari itu dunia, kebahagiaan. Saya kira duit, saya kira itu pangkat, lebih tinggi, akan membuat bahagia. Rupanya Ustaz, rumusnya, semakin besar penghasilan, semakin besar utang. Kecuali Telkomsel kali ya. Telkomsel nggak pernah ngutang kan? Maka yang terima rahmat Allah, saya ngerenung. Kata si Moko, sampai kapan hidup saya begini? Enggak ketemu-temu tuh bagian. Jadi kerja itu, Ustaz tahu lah TV. Jadi pergi, masih gelap, pulang udah gelap. Enggak pernah ngeliat anak tinggi. Maka yang terima rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian saya mulai ngerenung, ini gimana nih ngebenerin hidup? Maka mulai deh, suka bangun subuh, habis subuh, maka saya lihat TV-TV mana acara yang paling bagus, acara-acara keagamaan. Rupanya dari sekian penceramah yang paling semestrinya cocok sama saya, Ustaz Yusuf Mansur, kata Moko nih. Maka kemudian saya telepon kawan yang jadi produser acara Ustaz Yusuf Mansur, bisa nggak gua ketemu Ustaz Yusuf Mansur? Bisa gua tuh, kata temennya. Maka mulai kenalan sama Ustaz Yusuf Mansur. Begitu kenalan, Masya Allah, semestrinya cocok lagi Ustaz sama saya. Dia ngomong, kok ikut gua. Jadi saya 2 minggu tuh Ustaz, selalu nemuin Ustaz Yusuf Mansur kemana aja. Jadi subhanallah, saat itu Ustaz Yusuf Mansur lagi bikin film Kun Fayakun. Dan karena saya orang TV, Ustaz Yusuf Mansur bilang, mau kok bantuin TV. Demi Allah Ustaz, saya gak kerja apapun. Saya tidak megang device apapun. Tapi subhanallah, saya cuma ngasih advice aja, cuma kasih konsultasi aja. Karena timnya udah solid, udah bagus. Maka saya gak kerja. Pokoknya saya ngintil aja Ustaz Yusuf Mansur. Dan saya berasa Ustaz, Ustaz Yusuf Mansur tuh lagi ngamalin kapan sebentar lagi waktu sholat, dimanapun dan kondisi pun berada, berhenti dari masjid. Maka itu amalan, saya ikutin. Orang saya ngikut dia. Jadi sebelum sholat asar, kita sudah ada di masjid. Sebelum sholat maghrib, sudah ada di masjid. Sholat isya, sudah ada di masjid. Gitu. Sebelum azan, bahkan. Maka subhanallah, 2 minggu sholat saya benar Ustaz. Sholat berjamaah, tepat waktu di masjid. Tahu gak Ustaz? Itu filmnya katanya meledak, saya gak tahu berapa keuntungan. Tapi subhanallah Ustaz, saya dipanggil sama Ustaz Yusuf Mansur. Kok datang lu? Enggak datang. Saya katanya mau dikasih hadiah karena hasil dari filmnya. Kalaupun saya dibayar, Ustaz, pikiran saya kata Moko paling maksimal 5 juta karena saya gak kerja apa-apa. Tapi Ustaz tahu gak? Sampai di rumah Ustaz Yusuf Mansur, saya dikasih kunci mobil Ustaz. Saya dikasih Ford Everest second. Kira-kira harganya 150 juta waktu itu. Saya bilang, wah subhanallah, beruntung melantung. Enggak, Ustaz, ini belum seberapa. Saya yakin bukan karena Yusuf Mansur kasih hadiah, tapi Allah bayar saya 2 minggu betul-betul sholat tepat waktu di masjid, berjemaah. Ada satu lagi Ustaz, kata Moko, hal yang lebih hebat lagi, selain itu mobil. Apa itu? Ntar Ustaz, kita sholat maghrib di masjid Pondok Indah, oke. Kan ikut mobil saya mau tunjukin katanya. Yaudah. Turun, begitu turun ke lobi, dia telepon sopirnya, mobilnya datang. Ford FS warna apa bu? Ini Ustaz, mobil dikasih Yusuf Mansur. Naik ke saya. Dia naik, saya nanya, apa lagi? Ini satu lagi yang lebih hebat. Sabar Ustaz. Maka itu mobil nyebrang ke masjid untuk ini di sebelah. Begitu sampai parkiran, dia ngomong sama sopirnya, ini kuncinya, saya mau tunjukin sama Ustaz. Kunci diambil, STNK dikeluarin, maka dia bilang, Ustaz baca. Baca apa? Saya baca, Hotel 5 Rahmati Allah itu, nama pemilik mobil siapa tahu? Nama pemilik mobil yang dikasih Ustaz Mansur itu adalah Kiai Haji Abdullah bin Masdiah. Ini mobil yang dipakai sama Agi Ustaz keliling untuk dakwah. Ini cuma 150 juta. Ini yang lebih hebat lagi. Dan itu saya yakin karena saya jagain sholat selama 2 minggu. Jagain sholat. Itu pajak itu. Kalau Anda cuma melakukan itu aja, jagain itu, hidup Anda langsung hingga rezeki datang. Saya cerita ini orang-orang real biar antum gak ada lagi excuse. Ha, Ustaz itu kan cerita Rasul, cerita para sahabat, jauh banget, belum ada internet waktu itu Ustaz. Jadi antum jadi punya excuse. Tapi lihat nih, orang hari ini juga masih bisa melakukannya. Saya diundang sama sahabat saya nih, Hasan Toha. Kalau Anda gak kenal namanya, mungkin Anda pernah tahu perusahaan namanya CV Toha Putra Semarang. Tahu? Yang nyatakan Al-Quran, nyata buku-buku agama. Dan saya diundang ke sana, sampai Semarang, anak buahnya jemput saya. Ini kita ketemu di mana? Maaf, Hasan. Di Unisula, Ustaz. Kata anak buah. Saya kira dia lagi ngurus apa gitu, di Unisula. Subhanallah, masuk kantor yayasan, dia ketuanya, ketua yayasan. Anda tahu Unisula Semarang, Nur Sultan Agung? Luasnya itu kayak UI, 40 hektar lebih, gede banget. Mahasiswanya puluhan ribu. Jadi gede banget tuh universitas. Ya ketua yayasan. Kita ngobrol sampai menjelang zuhur, Ustaz, kita ke Masjid Raya Jawa Tengah yuk. Semarang lagi. Sampai di sana, Masya Allah, Jawa Tengah, Masya Allah, itu masjid kayak punya dia. Nyampe di parkiran, disambut sama security, ditunjukin setiap ruangan sama bagian pegawai di sana. Subhanallah, riset di ruangan ini, dia tunjukin kayak punya dia itu. Maka sambil jalan nyusurin itu masjid yang gede luar biasa itu, satu persatu saya nanya sama seperti situ, emang kegiatan tua di sini seperti apa? Direktur harian, Ustaz. Jadi ngejalanin semua ini pasar. Habis itu kita makan, habis itu kita percetakan. Ini percetakan dia klaim, ini percetakan Ustaz, mesinnya menurut saya paling canggih se-Indonesia. Bagi saya ngeliat di ujung itu gelondongan kertas, ujung lagi nggak usah pakai sentuh tangan itu jadi Al-Quran bagus. Dan subhanallah, alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, itunya percetakannya gede, toko bukunya katanya 22 saat itu ya, 22 di seluruh kota Indonesia. Kemudian dia punya rumah sakit, dia punya sekolah dari TK sampai universitas, dia punya travel haji, dia punya ini dan itu, banyak itu. Jadi perusahaannya banyak sekali. Sementara yang hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya masih nanya, ini Hasan tua apa ini? Kuncinya bisa kayak begini. Maka nanti hotel 5 rahmati Allah, ngobrol sampai menjelang asar, tiba-tiba lagi ngobrol, kedengeran, ada suara kayak tablik akbar, pengajian, orang ribuan. Ini itu gemuruh baca. As'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa Ar-Rahman Rahim Al-Malikul Kudus Salam. Kita saling ngobrol di rumahnya Santawa. Santawa, kita ke masjid Isa salat asar. Ayo. Adam tayu mata lima dipercetakan. Itu buru-buru yang kerjanya kotor, kerjanya kasar, belum juga azan, itu ribuan orang sudah duduk menyambut datangnya azan asar. Dalam arti Masya Allah, pantesan aja ini. Dia punya perusahaan dan karyawan tuh puluhan ribu. Tapi subhanallah, begitu saya diantar ke airport sama panitia, sama staffnya, saya nanya, itu ajasan doa, kalau setiap ada tamu kerjanya begitu, nganterin dari pagi sampai sore. Iya Ustaz. Terus tamunya banyak. Ya banyak Ustaz, hampir setiap hari. Jadi setiap hari dia gak kerja. Enggak Ustaz. Jadi kerjanya nganterin itu aja. Kalau mati saya, Masya Allah, dia ngejagain ibadahnya sama Allah, Allah jagain semua perusahaan dan karyawannya. Tapi ada tetangga saya punya toko cuma satu, karyawannya satu, ditipuin mulu tuh sama karyawan. Yang ketawa punya toko pasti tuh. Gimana kira-kira? Ada rumus yang gak masuk akal tuh. Jagain ibadah, maka Allah jagain. Surah 20 ayat 132 terumus juga Allah kasih. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu menegakkan salat dan sabar, sabar ngajakin keluarga untuk menegakkan salat. Kana as'aluka rizqana nunarzukuk. Kami enggak pernah minta rezeki dari kamu. Bahkan kami sendiri yang jamin rezekimu. Salat, Allah ngomong ini, jagain salat kamu, jagain salat keluargamu, jagain salat karyawanmu, jagain salat masyarakatmu, urusan rezeki aku yang jagain. Allah gak pernah minta anda kerja, enggak. Coba untuk mencari dalil mana nyuruh kita bekerja. Kalau bekerja itu bukan kamu dalam rangka ibadah, mending gak usah bekerja. Hingga banyak orang mulai gamak ketika ada bekerja, ada nafkah tapi haram, kira-kira kerja apa jangan? Mulai itu ya Ustaz, kan darurat ini gitu. Alasan kalau pekerjaan itu haram bukan ibadah, tinggalin yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Rumus lagi, di mana masjid Allah ramai jemaahnya, orang sholat tepat waktu, di rumus ini, rumus anda bisa lihat. Di masjid itu rezeki sudah Allah antrin di depan masjid langsung. Perhatiin. Asal di mana masjid itu ramai, makmur, rezeki Allah di depan masjid. Buktinya Ustaz, tidak ada transaksi moneter real dari tangan ke tangan, pasar yang real nih, bukan pasar modal kan bohongan doang tuh. Tidak ada transaksi real dari tangan ke tangan setiap harinya yang lebih dahsyat daripada Masjidil Haram. Antum keluar dari masjid, antum lihat seluruh penjuru, toko semua. Betul gak kira-kira? Rezekinya Allah datangin. Yang dagang mah, orang dari seluruh dunia yang dagang itu. Antum mau lihat LV, Louis Vuitton, ada di situ. Antum mau nyari Hermes, ada Hermes. Antum mau nyari Abalik, semuanya ada. Maka naik ke kota lima, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana rumah Allah makmur, maka rezeki di depan. Maka lihat-lihat-lihat. Surah 20 ayat 35 Allah sumber cahaya. Bicara tentang hamba-hamba yang dapat cahaya Allah, maka mulai ayat 37 dan 38 Allah cerita tuh. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hamba-hamba Allah yang dapat cahaya Allah adalah mereka orang-orang yang tidak lalai, tidak dibuat bingung sibuk gara-gara urusan bisnis dan dagang dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dia nunaikan zakat. Yaqafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka takut senang biasa ada hari dalam penuh takutan panikan. Maka di ujung ayat di ayat 8 wallahu khairur raziqi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki kepada hamba yang Allah suka tanpa hisab, tanpa batas. Maka tadi ucapan saya, tidak ada pasar yang transaksi lebih gede daripada Masjidil Haram di dunia setiap hari. Makanya kepada lima rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana pedagang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau mau asar, belum juga azan, kira-kira itu toko meski rame diterusin buka atau tutup, jawab sebab. Jadi anu sepakat, itu rumusnya sudah jelas. Meski toko lagi rame ini kayak bin Daud, itu menjelang azan tutup sudah, meskipun customer antri. Karena mereka tahu rezeki bukan dari customer, rezeki dari mana? Dari Allah. Antum harus yakinin itu. Enggak nih, saya pengen kasih tahu sama antum semua pengalaman jemaah saya, suami istri. Antum gak usah pernah mimpi kalau lagi musim haji begitu dengar azan terus pergi ke masjid, jangan mimpi bisa masuk dalam masjid. Betul gak kira-kira? Maka yang dilakukan jemaah haji, 1 jam sebelum azan udah duduk tuh di masjid. Keluaran juga 1 jam. Habis asar Ustaz, gak ada jemaah. Habis asar kita keluar, itu sudah jam 5 lewat, keluar dari masjid. Janjian sama istrinya di satu tempat. Maka begitu ketemu istrinya, "Ma, kalau kita pulang ke hotel nih ntar susah lagi masuk ke masjid nih, salat maghrib. Kita window shopping yuk di Hotel Hilton, jemaah Indonesia nih." Maka akhirnya sepakat window shopping. Gak mau beli apa-apa. Tapi subhanallah, bagi di jalan-jalan yang hotel limah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang laki-laki ngeliat ada jam. Dia tahu harganya jam itu kalau di Jakarta belasan juta. Itu labelnya itu hanya 4.000 real, kira-kira 10 juta. Maka subhanallah bilang, murah juga nih jam. Masuk nih. Begitu masuk, nanya. Nanya-nanya semakin naksir. Maka subhanallah, bukan orang Indonesia. Kalau beli kagak pakai, nawar. Ini yang suka nawar ngomong saya. Nawarnya Allah lebih dari setengah jam, tapi memang prestasi itu dari 4.000 real hingga cuma 2.000 real. Dari 10 juta jadi 5 juta. Maka subhanallah itu prestasi luar biasa. Begitu dikasih 2.000 real, dia bingung sendiri. Ini jangan-jangan KW tadi. Maka dibulak balik sama dia itu jam, depan belakang, kanan kiri dilihat. Itu orang penjualnya dari mulai senyum ramah, mulai kesel-kesel nih. Kagak dibayar, kagak digesek begitu. Hingga subhanallah gak berasa, hanya tinggal berapa menit lagi azan. Subhanallah cuma tinggal dia doang nih, gak pulang-pulang sementara toko lain udah mulai gelap, dimatiin. Maka itu pemilik toko langsung marah. Haji, ru, pergi. Padahal kalau dia closing, dia itu bayar, jadi itu cuma 2.000 real. Maka subhanallah, rupanya diusir begitu sakit hati jemaah kita. Maka dia sholat maghrib isya di masjid, habis isya dia pergi ke hotel, makan di restoran, dia nyari saya. Ustaz, orang Arab tuh kalau jualan gak punya adab, Ustaz. Kenapa emang? Masa saya diusir? Saya mau beli jam harganya 5 juta, masa diusir? Kan customer ini raja, pembeli itu raja. Saya bilang, Pak, pembeli raja cuma dikira doang. Kalau di sini mereka mah nggak peduli. Jadi mereka tuh sering ngomong Allah, Allah. Oh iya betul, Ustaz. Dia ngomong gitu tuh. Apa tuh, Ustaz? Kalau dia ngomong Allah, maksudnya tawakalna Allah. Kami tawakal sama Allah. Rezeki bukan dari kalian. Rezeki dari mana? Jadi mereka yakin tuh, kalaupun kita nggak beli, kalau Allah sudah takar rezekinya, enggak, tak bakal berkurang. Tapi meski gimana pun juga, Ustaz, itu mah nggak sopan. Karena dia, subhanallah, yang kelima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudah Pak, terserah aja, saya ngomong gitu. Dia masih emosi gara-gara diusir. Anda tahu yang kelima, kita kan travel plus. Travel plus itu bayarnya mahal, tapi sebentar, di Mekah cuma 5 hari doang. Antum kalau berangkat haji, Ustaz sarannya nggak usah pakai plus. Meskipun Ustaz punya travel. Kenapa? Travel biasa itu lebih lama, lebih khusyuk ibadahnya. Kalau travel plus, bayarnya mahal, datangnya belakangan, pulang duluan. Kalau ada jemaah pengajian datang belakangan, pulang duluan, namanya jemaah plus itu. Hah? Datang belakangan, pulang duluan itu jemaah plus. Karena yang muslimah nanti Allah subhanahu wa ta'ala cuma 5 hari itu, dan itu sudah hari ketiga. Rupanya subhanallah hadinya udah kepincut, murah juga nih beli di Jakarta. Kalau beli di Jakarta belasan juta, ini cuma 5 juta. Tapi dia masih sakit hati, dia cari di toko yang lain, ada puluhan toko Pak Bun, dia masukin, tapi gak ada tuh. Meskipun ketemu barang kayak gitu, harganya gak mungkin dapat 2000 riyal. Maka subhanallah, ini hingga hari kelima kita di Mekah. Siangnya kita udah mau pergi ke Madinah, paginya dia suami istri datang. Itu meskipun malu, meskipun Daud dia pernah diomelin, ah udah dah, pokoknya hilangin dulu malu. Dia masuk ke toko itu, teman-teman yang terima, begitu masuk, itu rupanya orang Arabnya penjualnya itu langsung masih ingat, tal haji haji, tal tal, 2000 riyal. Rezeki nggak kemana tuh? Biarin customer marah-marah. Kalau kita mau tegakin tuh syariat Allah, rezeki datang, datang. Jadi jagain sholat, antum semua nih. Jadi wasiat buat saya, antum semua. Hidup tuh luar biasa, berubah, dahsyat. Pokoknya jagain sholat. Saya ada cerita tentang supir yang dapat hadiah umroh kan? Belum juga. Sujai nama asli. Pokoknya saya kasih tahu orang asli semua yang saya temuin. Menjaga salat supaya bercermin termin. Di Sudirman, di kantor pusat CMB Niaga. Basement paling atas itu ada masjid namanya Niaga Rahmat. Di masjid Niaga Rahmat itu hotel Mahmud Allah Subhanahu wa taala. Sujai ini driver, kalau bosnya enggak kemana mana nongkrong di masjid. Kalau azan belum berkumandang aja udah di sofa pertama. Pokoknya amalannya yakin sholat gitu. Ini kunci lagi, saya kasih kunci hidup. Rasul bilang kepada Ibnu Abbas, ya bulan ihfazillah ya fazka ananda, jagain Allah maka Allah jaga diri. Ihfazillah tajidu tujahat, jagain Allah engkau akan dapati Allah bersama. Maka rumusnya gampang, jagain Allah maksudnya gimana? Jagain ibadah sama Allah. Maka yakin Allah bakal jagain semua urusan hidup. Pagi-pagi Ustaz, ini sejak nama asli, bosnya saat itu jadi dirutnya PT Bahana. Di antara itu, sekarang bosnya, sekarang jadi direktur utama PT PNM Permodalan Nasional Madani. Namanya Farma. Mungkin ada yang tahu, di Atmaja. Maka di Hotel Limur, Alhamdulillah, jadi cerita. Biasa Ustaz pada subuh saya ninggalin rumah, pergi ke rumah bos, nyuci mobil, kemudian berangkat pagi-pagi ke kantor. Habis subuh saya ngelangkain kaki di rumah, maka belum juga saya berangkat, saya ngomong, Pak, anak kita tahun ini mau daftar kuliah, biaya kuliahnya 8 juta. Daripada nyari utangan kemana-mana kagak ada, susah, ntar mentok, udah gak habis waktunya, mumpung masih ada waktu nih Pak, ngomong deh sama bos, pinjem duit 8 juta. Untuk kuliah anak nanti potong dari gaji. Namanya Mas Taliman, mungkin bagi antum kerja Telkomsel 8 juta enteng, tapi bagi seorang driver enggak 8 juta enggak kepikir dari mana dapatnya. Enggak mau debat Ustaz, saya bilang iya dah gitu. Tapi Begitu saya ngelangkain kaki, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong, ya Allah, aku adalah hamba yang miskin, bodoh, lemah. Sementara engkau adalah Tuhan yang maha kaya, mampu melakukan segalanya. Cukupkan ya Allah kebutuhan. Dan itu Ustaz, nganterin bos di jalan, lagi macet, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Bos ngomong begini, jadi rumah saya yang di Kebayoran, rumahnya banyak. Orang yang ngontak udah habis, jadi saya gak mau ngontakin, duitnya gak seberapa, rumah tambah rusak, tambah jelek. Saya mau renovasi, terus saya mau jual jahit. Terus bos, apa yang saya lakukan? Ini anak ini inisiatif sekali, sepati jahit. Lu ntar bagi ke bagian umum jahit. Tanya bagian umum, vendor mana yang paling bagus untuk urusan renovasi. Telepon jahit, ketemu hari ini juga di sana, suruh mereka ukur. Hilang sama vendor itu. Pokoknya, saya minta RAB, meskipun kasar hari ini juga. Siap, dikerjain itu jahit. Maka semalam deh hotel Iman, sore ini ditanya, gimana Jai? Udah, ketemu sama vendornya. Udah bos, udah ngukur-ngukur mereka. Udah. Terus udah ngasih RAB kasar belum? Udah bos, nih fake-nya. Dikasih sama Jai, folder. Jadi dibaca, Farman kan akunting. Begitu dibaca yang hotel Iman, rahmati Allah. Bilang, Masya Allah, kok mahal banget Jai, sampai 200 juta, kan masih gini doang. Maka sebenarnya ini masalah-masalah Farman sedikit pun bukan masalah Jai. Tapi Jai rupanya empati, dia ngomong begini. Ya Allah, itu mah mahal bos. Kalau bos merasa mahal, saya punya teman pemborong. Insya Allah jauh lebih murah. Anda tahu yang hotel Imam Allah, Jai ngomong, saya bekerja bos, bekerja Ustaz kepada bos itu lebih dari 20 tahun. Tapi waktu saya ceramah di PNM, Farman ngomong, lebih dari 30 tahun Ustaz dia kerja sama saya. Bayangkan tuh, orang 30 tahun dari dulu supir sampai sekarang supir. Setia, loyal, jujur. Nggak pernah minta mutasi, nggak pernah minta promosi. Ada nggak? Aduh mau nggak begitu kerja, nggak naik-naik. Masya Allah, ini orang mahal banget nih. Dari 30 tahun, begitu aja di istiqomah. Nggak. Jadi bos itu senang sama saya, dia cinta sekali. Nggak pernah ngeluh. Nggak cuma yang positif dari saya, Ustaz. Bahkan yang negatif pun beliau senang. Apaan sisi negatif antum yang disenangkan sama bos? Emang enak saya cerita di sini? Kita serah antum. Saya Ustaz nih, sisi negatif saya yang disukai sama bos, saya ini orangnya bolot Ustaz. Bolot? Iya. Helmi Ustaz lah mikir. Karena saya ya tahu diri saya bolot, kalau lagi nyetir mobil saya gak banyak ngomong Ustaz. Jadi saya diem aja. Hingga bos dalam kondisi macet Jakarta masih bisa kerja. Oh gitu, iya. Jadi waktu dia inisiasi, saya punya teman. Saat itu juga, langsung bos yang ngomongin. Udah Jai, telepon sekarang teman kamu. Mulai besok pagi, nah renovasi rumah saya. Dua minggu Ustaz dikerjain. Dua minggu dikerjain, subhanallah, rupanya bos senang. Pagi-pagi bos ngomong ini, Jai, bagus tuh, temen kamu ngerah, renovasi, kerjanya rapi, murah lagi. Berapa bos? Cuma 60 juta. Itu jadi, sejai efisiensi duit bosnya 140 juta. Karena habis kamu nganterin saya ke kantor, pasang iklan Jai ya, kamu pergi biro iklan. Siap? Koran apa bos? A, B, C, D, E, Jai. Disebutin pelan-pelan supaya Jai dengarnya jelas. Siap? Berapa lama? Kata Jai, seminggu berturut-turut Jai. Ya. Kamu tahu nggak luas tanah, luas bangunan sama alamat? Tahu bos, rupanya ini orang inisiatif sekali. Terus fasilitas rumah? Tahu bos, sekian jumlah kamarnya, model kamar mandinya, segala macam. Ya sudah. Terus Jai, saya malas deh diteleponin sama broker, makelar segala macam. Pokoknya kamu cantumin nomor handphone kamu ya. Iya bos. Ah, coba sebutin, hari apa aja yang saya sebutin. Cantum di koran A, B, C, D, E, bos. Ah, bagus. Berapa lama? Seminggu, bos. Terus luas tanah, luas bangunan berapa, Jai? Disebutin semua. Terus apa lagi, Jai? Nomor handphone saya, bos. Ayo, bagus. Oh, satu lagi, Jai, kata bosnya. Apa, bos? Supaya orang gak bertele-tele, itu nelfon-nelfon kamu berkali-kali, cantumin harga jual, Jai. Siap, bos? Berapa, bos? 2,3 miliar, Jai. Dengerin, Jai, jangan salah. Berapa? 2,3 bos. Ah, udah. Itu diomongin pelan-pelan tuh supaya Jai kagak salah dengar. Maka subhanallah dengar, ngantar bos ini langsung pergi ke biro iklan. Dia pergi biro iklan, nanya, mau jual apa, Pak? Rumah. Ada, ini isi, Pak. Dikasih formulir selembar. Jai tulis tuh. Luas tanah, luas bangunan, alamat, nomor handphone dia, segala macam. Udah selesai semua, datanya dikasih. Dibalikin ke kertas ini, Pak. Saya verifikasi ya Pak, katanya-datanya. Ya silakan. Verifikasi. Betul semua ya Pak? Betul. Mari pasang di koran apa? A, B, C, D, E. Ingat semua, Alhamdulillah. Berapa lama Pak? Seminggu berturut-turut. Ya sudah. Pak, ini rumah mau cepat laku apa? Lama? Ya cepat laku Pak. Kalau cepat laku, saran saya sih, Bapak tahu nggak, pemiliknya mau nyantumin berapa harganya, cantumin aja Pak. Nanti berapa harganya? Alhamdulillah antum nggak bulat semua. Saat itu antum tahu yang hotel Iman, pertolongan Allah turun buat jai. Apa tuh? Begitu ditanya, Bapak tahu nggak pemiliknya mau cantumin berapa? Saat itu, astagfirullahaladzim, kita langsung jai. Itu pertolongan Allah turun, muncul dua angka. Bosnya ngomong 2,3 tapi dia bingung, dia gampang. Itu tadi bos ngomong berapa ya? 2,3 apa 3,2? Dua angka keluar nih. Maka dia lemes tuh. Dia, mas sebentar ya mas. Dia keluar. Begitu keluar dia mondar-mandir, maju, mundur, depan, belakang. Dia enggak dia telepon tuh bosnya. Sebenarnya masalah kan gampang, asal dia telepon aja. Assalamualaikum bos, mohon maaf tadi harga berapa? Itu subhanallah, Jai gak milih itu karena Jai tahu pasti bosnya ngomong ini. Jai, dasar bolot lu. Daripada dia dihina-hina, dia nanya sama Allah. Ya Allah, tadi bosnya ngomong berapa gitu. Dia nanya sama Allah berkali-kali hingga dia deg-degan, keringetan. Subhanallah, begitu semakin panik. Hingga Allah kesian kali karena dia terus manggil sama Allah tuh. Allah kesian, Jai, turun tuh Ustaz, ilham, bunyinya begini, Jai. Lu jangan sampai salah nyantumin harga. Kalau bos lu pengen 3,2 terus lu keliru nulis 2,3, lu harus nombok berapa tuh? 900 juta jadi lu kuliahin anak 8 juta kagak nemu duitnya, apalagi 900 juta terus masuk tulis 3,2 gitu. Maka saya masuk Ustaz sambil senyum, saya mengatakan mbak tulis 3,2. Maka subhanallah, Ustaz percaya enggak? Itu enggak usah nunggu seminggu, baru satu hari tayang puluhan orang nelpon Ustaz. Dan lebih dahsyatnya lagi Ustaz, ada 4 perusahaan besar, semuanya pengen beli, tapi saya paling cocok sama PT Jarum Ustaz. Kenapa? PT Jarum gak pakai nawar Ustaz. Subhanallah, dalam pikiran saya hebat juga nih Jarum. Kan jualan properti jangan kan second, yang baru di atas 3 miliar susah kan, betul kan? Ini iklan pasang properti second, harganya 3,2 miliar. Dari ribuan iklan baris barangkali mungkin yang nyala cuma dia dong. Setiap melihat orang memposisikan nopo gitu. Jadi ini cahaya Allah nih. Adam dari watalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu Ustaz, dari begitu bos ngajak pulang, kan seharian saya selalu nganterin tuh orang yang pengen lihat lokasi. Begitu bos telepon, Jai pulang. Kita pulang, bos nanya, gimana Jai? Udah tayang iklan hari ini, udah tayang bos alhamdulillah. Ada yang nopo enggak? Alhamdulillah bos, lebih dari 30 orang nopo. Masya Allah. Terus, follow upnya, ada 4 perusahaan bos. Semuanya mau beli, tapi kalau saya boleh saran nih bos, saya pilih PT Jarum. Kenapa? Nggak pakai nawar. Kata dia kapan bos mau transaksi di notaris, hari itu dibayar kontan. Subhanallah, itu bosnya paman duduk di belakang yang mikir alhamdulillah. Tapi tiba-tiba dia khawatir, kok gampang banget jualan kontan. Jangan-jangan ada yang salah gitu. Bosnya nanya, Jai, saya nggak yakin Jai kok segitu gampangnya, emangnya kamu nyantumin harga berapa di iklan itu? Itu pertanyaan dasar yang hotel lima rahmati Allah, tapi tiba-tiba langsung jatuh. Masya Allah, ketahuan juga bolot gua kan. Dia duduk, maju gitu, dia majuin tuh, maka dia pegang gitu, duduknya tegak banget. Tapi subhanallah dalam kalut begitu, gak kehabisan akal. Dia ngomongin, dia ngeles. Saya cantumin bos persis seperti yang bos pengen kemarin. Bosnya tahu dia ngeles, dikejar tuh sama bosnya. Dia jahit, gua nyantumin berapa kemarin, gua ngomongin berapa yang lo cantumin. Maka subhanallah, Jai masih panik tapi gak kehilangan akal. Dia ngomong begini, ya Allah bos, kan baru kemarin lusa, masa udah lupa? Itu makin ngeles, maju tuh bosnya tuh. Binin, weh Jai, lu ngaku lu menyantumin berapa? Kagak bakal mungkin gitu. Anum Dayang, Hatalimah, Ahmadiyah, Allah subhanallah. Begitu bahwa saya dipegang sama bos, saya makin kaget Ustaz. Saya ketakutan, saya ngomong gini, bos ngomong 3,2 miliar kan, itu yang saya cantumin. Itu seperti adegan singkatan zaman sekarang, bos di belakang, hah? Lu serius, Jai? Itu PT Jarum mau 3,2 miliar? Serius, bos? Terus dia mau kapan ke notaris, transaksi? Kapanpun, bos, asal ada waktu. Maka bos ngomong, Jai, telepon sekarang. Besok pagi ketemu notaris sebelum berubah pikiran. Oh, maka Jai, besok ke notaris. Jai nunggu di mobil, bosnya masuk notaris. Selesai transaksi, maka bosnya keluar. Bosnya senyum, ngeliat Jai di belakang kemudi. Dalam hati gue, saya boleh juga nih supir bolot. Untungin lebih dari 900 juta. Masuk dalam mobil, maka posisi gitu. Jadi, alhamdulillah rumah laku. Alhamdulillah. Kencangan dia padahal belum terima fee. Saya mau syukuran jai atas lakunya rumah ini, kata bosnya. Siap bos. Bos mau bikin acara pengajian kayak gimana? Ustaz siapa yang mau ceramah? Saya yang undang, kata jai. Enggak, enggak jai. Syukurannya bukan kayak begitu. Terus syukurannya kayak gimana? Syukurannya saya mau jalan-jalan. Siap bos. Bos mau jalan sama keluarga kemana? Saya siap antar. Enggak jai. Saya enggak ngajak anak, saya ngajak istri. Saya pengen jalan-jalan berdua kamu doang. Berdua doang? Berdua kamu doang jai. Kemana bos? Udah, lu gak usah pake tanya. Jadi bosnya karena sudah puluhan tahun sama jai, ngomongnya lu gua sama jai. Sayangnya jai gak berani lu gua sama bosnya. Lu gak usah pake nanya jai. Ntar lu sampai di kantor, lu pergi ke sekretaris, gua bilang lu disuruh gua bikin paspor. Masya Allah, kita keluar negeri bos. Iya, aman. Gak usah pake nanya jai, lu ngikut aja. Maka subhanallah, jahil nih bosnya. Gak diceritain. Ini pesawat dari diatur, penerbangan, perjalanan, segala macam hotel dari diatur. Bosnya nggak ngasih tahu mau kemana diajak, nggak tahu. Tinggal besok pagi nih mau berangkat, sorenya berangkat dari Kembenia kan macet Ustaz jalanan. Dalam kondisi macet, Pak Parman ngomongin, jadi besok pagi kita mau jalan-jalan. Lo tahu nggak jadi berapa hari? Nggak tahu. 9 hari. Lama juga bos. Kemana kita? Lo kan belum packing jadi kata bosnya. Iya. Dengerin jai, malam ini lu packing, tapi gak usah bawa baju macam-macam. Gak usah bawa baju pesta jai. Siap. Gak usah bawa baju pantai, baju renang gak usah dibawa. Siap bos. Baju ini gak usah dibawa. Iya bos. Hingga kemudian nanya jai, terus yang saya bawa baju apa bos? Bawa baju kalau lu pergi ke masjid jai. 9 hari baju masjid semua. Iya. 9 hari bawa baju masjid semua. Yang mau kita mau kemana sih bos? Gitu ya. Mata nandari jahil nih si Parman. Kata Parman, jahil dengerin. Besok pagi kita berangkat waktu sini. Insya Allah siangnya ke sana. Atau sorenya, biji mata lu jahil bakal ngeliat Ka'bah Baitullah. Baik Mas Salaman, orang yang puluhan tahun selalu sholat di sholat terdepan. Tiba-tiba begitu, dia bakal ngeliat Ka'bah besok hari. Maka langsung, subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Segala macam itu tasbih sama Allah, dia ucapin itu. Enggak berasa Ustaz, karena air mata. Saya ngomong, ya Allah, rupanya dengan cara ini engkau hadirkan aku di rumahmu. Itu jai memuji Allah, rupanya di belakang juga Parman memuji Allah. Jadi panjat tuh, rasa syukur manjat, naik. Malaikat turun Ustaz. Kalau saya bersyukur saya mau berangkat umrah, mungkin buat saya bersyukur boleh juga nih. Supir bolot begitu. Maka begitu, enggak berasa Ustaz, macet tuh nikmat bawaan. Pokoknya kita bersyukur. Maka begitu kita udah mulai enggak sesungguhkan lagi, udah mulainya ke air mata, tiba-tiba bos ngomongin, jai, lu kan belum sama istri mana anak lu kan? Iya bos. Jai, gua tahu ini tanggal tua lu kan punya duit, masa malu-malu. Gua jai, pantang bagi gua orang laki, kalau ninggalin rumah dalam waktu yang lama, gak nyisain bekal. Daripada lu bilang lu mau jalan-jalan 9 hari terus lu gak nyisain duit, ntar lu diomelin, nih gua siapin. Itu dikasih tuh sama bosnya. Itu amplopnya folder gede itu. Amplop coklat, tebel tuh dikasih. Ditaruh di dekat rentangan. Ini jadi sumpel mulut bini lu. Begitu ngeliat gini nih, kan jadi ngeliatir. Lihat tuh amplop gede, jadi ngomongin. Ya Allah bos, saya udah diberangkatin umroh aja udah gila, ngapain ngasih duit segala macam begini. Kata Parman, lagu lu jadi. Anuntai yang terima kasih Allah. Itu Ustaz kata jai, rumah saya 2 kilo Ustaz dari rumah bos. Itu sampai di rumah bos saya saking girangnya hilang akal Ustaz. Itu saya kagak jalan, saya kagak naik ojek, saya kagak naik angkot. Terus ngapain? Lari Ustaz, lari. Itu lari kayak kejar setan, lagi dikejar-kejar setan. Begitu sampai di rumah saya, istri saya lagi kongko-kongko sama tetangga. Ngeliat saya lari terbirik-birik gitu, pada kaget semua. Ngeliat istri saya langsung tubruk. Saya peluk, saya bisikin dikit, dia nangis kejar. Maka kita pelukan, syukur. Dilihatin orang banyak, kita berasa malu. Kita pelukan di luar, kita masuk rumah pelukan Ustaz. Di dalam ruangan kita merasa pegal, masih dilihatin orang, kita masuk kamar, kita pelukan Ustaz. Pelukan berdiri pegal, kita tiduran, pelukan Ustaz. sampai kata dia ini, itu udah berapa menit pelukan? Enggak Ustaz, kenapa emang? Karena saya pelukan cuma pakai satu tangan doang, tangan kanan. Sama tangan kiri ngapain ya? Ini megang itu Ustaz. Dengan dia begitu saya ngerasa pegal, kan? Bu, ini ada titipan dari bos. Kayaknya duit, kata dia, pantang bagi kita orang laki kalau nggak nyisain bekal, kalau kita pergi ninggalin rumah. Kita nyuk, duit banyak kan kayaknya. Maka kita gitu Ustaz, kita keluar, Masya Allah, 50 ribuan. Itu gepokan Ustaz. Jai sama istrinya SMP juga kakak kata Jai. Kita nggak bisa ngitung begini Ustaz. Jadi gimana ngitungin Jai? Gini Ustaz. Diranjang kita susun, tuk tuk tuk tuk tuk gitu. Maka subhanallah belasan menit kita hitung. Tahu nggak Ustaz, berapa? Bos ngasih. Berapa Jai? Kan kalau dari 900 juta, 900 juta, 3,2 miliar dong, ha? Maka 2,5% harus hitung sendiri deh, gitu ya. Maka subhanallah, berapa jahil? Maka kemudian, dia ngomongin, Masya Allah Ustaz, enggak lebih, enggak kurang, 8 juta. Nambahin wa ta'ala marfati Allah subhanahu wa ta'ala, itu jahil sama istrinya hanya perlu 8 juta, dia ngelapor sama Allah. Allah kasih 8 juta, bonus lagi umrah. Jaya istrinya ridho, ikhlas, syukur, qanaah. Tapi mungkin ada orang Telkomsel dalam hati ngomong gini, pelit banget tuh bosnya. Masih cuma ngasih segitu doang, ini orang kagak bersyukur yang ngomong gitu.